Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-65 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan dari langit air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian menghidupkan dengan air itu bumi setelah kematiannya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Sesungguhnya di dalam perkara itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengar. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Dan sesungguhnya bagi kalian pada binatang-binatang ternak ada pelajaran yang bisa diambil. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami memberi kalian minum dari sebagian yang ada di perut binatang tersebut. Mimbaini fartin wadamin. Yang posisinya berada di antara kotoran hewan itu dan darahnya. Labanan khalisan. Berupa susu murni. Sa'igan disyaribin. Yang menyegarkan orang-orang yang meminumnya. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi. Dan juga mengambil pelajaran dari samarat, buah-buahan, kurma dan anggur. Tattakhidhuna minhu saqar. Kalian bisa atau kalian biasa menjadikan darinya saqar. Minuman yang memabukkan. Wariskan hasanan dan rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'una 'anillahi mawa'idahu wa tadhkirahu fayastadilluna bi dhalika ala annahu wahdahu al-ma'budu alladhi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu wahdahu li'annahu al-mun'imu bi inzalil matari wa imbati jami'i asnafin nabati wa ala annahu ala kulli syai'in qadir wa anna alladhi ahya al-arda ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat wa anna alladhina syarhada al-ihsana ladu rahmatin wasi'atin wa judin azimin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit air hujan yang dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Sungguh yang di dalam hal itu terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang mau mendengar nasihat-nasihat dari Allah dan peringatan darinya, yang mereka jadikan itu sebagai petunjuk bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah. Tidak sepantasnya ibadah kecuali hanya untuk Allah saja. Karena Allah lah yang memberi nikmat dengan menurunkan air hujan dan menumbuhkan segala macam tanaman. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan menunjukkan bahwa yang mampu menghidupkan bumi setelah kematiannya juga mampu menghidupkan orang yang telah mati. Dan yang menyebarkan kebaikan-kebaikan ini pasti merupakan zat yang memiliki rahmat yang luas dan kedermawanan yang besar. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butunihi min baini fartin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasanan inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yaqilun. Ay inna lakum fil an'ami allati sakharaha Allahu limanafi'ikum la'ibratan tastadilluna biha ala kamali kudratillahi wasi'ati ihsanih haythu asqaqum min butuniha almustamilah ala al-farthi wa dam fa'akhraja min baini dhalika labanan khaisan mil kidri sa'iqal syaribin. Lilazzatihi waliannahu yusqi wa yugdi wa hal hadhi illa qudratun ilahiyatun la umurun tabi'iyatun. Nah, sesungguhnya bagi kalian pada binatang ternak yang Allah tundukkan untuk memberi manfaat kepada kalian, ada pelajaran yang bisa diambil. Mereka menjadikan itu semua sebagai petunjuk atas kesempurnaan kekuasaan Allah, atas keluasan kebaikan Allah, yang mana Allah memberi minum kalian dari perut binatang itu yang di dalamnya ada kotoran dan darah. Tapi Allah mengeluarkan dari itu semua, ya, di antara itu semua susu murni. Tidak ada campuran yang melegakan atau menyegarkan orang yang meminumnya karena kelezatannya. Dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala yang memberi minum dan memberi makan. Dan tidaklah ini kecuali semata-mata kekuasaan dari Allah. Bukan terjadi secara alamiah begitu saja. Fa ayu syai'in min at-tabi'ati yuqallibul 'alaf alladhi ta'qul bahimah wasyarab alladhi tasrabu mil ma' al-adbi wal milhi labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Mana yang dari alam ini yang bisa merubah rumput yang biasa dimakan oleh binatang ternak dan minuman yang biasa diminum berupa air tawar atau air asin bisa menjadi susu yang murni, yang segar bagi yang meminumnya? wa ja'ala ta'ala li ibadihi min thamaratin nakhili wal 'anabi manafi'a lil ibadi wa masaliha min anwa'ir rizqil hasani alladhi yaqulu al ibad tariyan wa nadijan wa habiran wa muttakharan wa ta'aman wa syaraban yattakhidhu min 'asiriha wa nabidiha wa min as-sakari alladhi kana halalan qabla dhalik thumma inna allaha nasakha hilal muskirati wa 'ada 'anha bit tayyibat min al-anbijati wa anwa'il asribati alladhidatil mubahah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk hamba-hambanya tanaman-tanaman berupa buah kurma dan buah anggur yang bermanfaat untuk hambanya dan membawa maslahat dari bermacam-macam rezeki yang baik yang bisa dimakan oleh hamba, baik yang segar ataupun yang masak, baik yang dimakan sekarang segera maupun yang disimpan, baik berupa makanan maupun minuman yang dijadikan dari perasan buah-buahan itu. Dan juga Allah jadikan khamr yang memang halal sebelum itu, kemudian Allah hapus kehalalan khamr dan Allah ganti dengan perasan-perasan yang baik dan berbagai macam minuman yang lezat, yang mubah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yaqilun anillahi kamala iqtidarihi haitsu akhrajaha min asjari syabihatin bil hatab fasarat tamratan lazidatan wa faqiyatan tajibatan wa ala sumuli rahmatihi haitsu amma biha ibadahu wa yassarha lahum wa annahu ilahul ma'bud wahdah haitsu innal mufarrid bidzalik. Sungguhnya yang di dalam hal itu terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang berakal, yang memahami tentang Allah, memahami kesempurnaan kekuasaan Allah yang telah mengeluarkan dari pohon yang serupa dengan kayu bakar kemudian menjadi buah-buahan yang lezat dan baik, dan menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah yang mana nikmat itu diberikan secara umum untuk hamba-hambanya, dan Allah memberi kemudahan untuk mereka bisa menikmatinya, dan menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, karena memang Allah lah satu-satunya yang berhak atas itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-65 sampai 67 dan juga penjelasan dalam tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qalu ta'ala wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha fihi dalilun ala anna alladhi ahya al-arda ba'da mautiha ala annalladhi ahya al-arba ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat lil ba'si. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan, kemudian Allah hidupkan dengan air hujan itu setelah bumi setelah kematiannya. Ayat ini menunjukkan dalil bahwa yang mampu menghidupkan bumi setelah kematiannya lebih mampu lagi untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati untuk dibangkitkan. Bilba. Nah, jadi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang isinya adalah khabar bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit kemudian menghidupkan bumi setelah kematiannya dengan air hujan itu tidak semata-mata memberitahukan kepada kita tentang kemampuan Allah menurunkan air hujan dan menyuburkan tanah di bumi. Lebih dari itu, maksudnya ialah sebagai pengingat bahwa Allah lebih mampu lagi untuk membangkitkan orang yang telah mati dari kuburnya. Karena menghidupkan bumi yang luas ini setelah gersang, tandus, mati, Allah mampu. Maka hanya sekedar menghidupkan manusia yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kecil daripada bumi, terlebih mampu lagi. Nah, baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qauluhu ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liqaumi yasma'un. Fihi dalilun ala anna alladhi ya'tabiru ayatillahi huwa alladhi ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengar. Sebagian ahli tafsir menjelaskan yasma'un ya'tabirun. Ya. Ini merupakan dalil bahwa orang yang bisa mengambil pelajaran alladhi ya'tabiru. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, maka itu semuanya hanya untuk wawasan. Ya. Tidak kemudian menjadikan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya peneliti hujan itu prosesnya gimana, ya, tapi tidak diambil ibrahnya, sehingga mereka itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ujung-ujungnya itu semuanya adalah proses alam saja, tidak ada yang mengaturnya. Mereka itu memahami tentang alam semesta, ya. Apa yang terjadi di alam ini, diteliti, dan lain sebagainya. Tapi tidak diambil pelajarannya. Nah, sehingga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya, inna fi dzalika la ayatan liqaumi yasma'un, ay ya'tabirun. Taib al-fa'idatu al-thalithah. Faidah yang ketiga. Qauluhu ta'ala. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Fi dalil ala anna alladhi istadalla bil an'ami ala kamali qudratillahi wasi'at ihsani walladhi ya'budullaha wahdah la syarikalah. Sesungguhnya bagi kalian pada binatang ternak ada pelajaran. Ini merupakan dalil bahwa orang yang menjadikan binatang-binatang ternak itu sebagai dalil atas kesempurnaan kekuasaan Allah dan keluasan kebaikan Allah, maka dialah yang akan beribadah kepada Allah saja, tidak akan menyekutukan Allah. Nah, ini pengamat binatang. Ini kalau mereka menjadikan binatang itu sebagai pelajaran untuk mengetahui betapa sempurnanya kekuasaan Allah, betapa luasnya kebaikan dari Allah, maka dia akan menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Memang luar biasa, ya, kondisi binatang-binatang yang Allah ciptakan. Nah, tidak hanya binatang ternak saja, binatang-binatang yang lain, ya, satwa-satwa yang lain, itu kalau kita membaca dan mempelajari tentang alam binatang itu, akan mendapati betapa yang menciptakan itu semua adalah Zat yang Maha Kuasa, yang sempurna kekuasaannya, yang maha baik, yang luas kebaikannya. Nah, baik. Banyak tentang fatwa-fatwa, satwa-satwa, ya. Satwa-satwa dan mengenal kehidupan satwa itu. Nah, baik. Ini saya buktikan sendiri. Nah, kok membaca Atlasul Hayawanat. Saya punya Atlasul Hayawanat. Itu atlas tentang apa ini? Hewan-hewan, ya. Wah, seru juga ternyata, ya. Misalkan Al-Baqar, sapi. Disebutkan sapi itu bagaimana, termasuk pemakan apa, ya. Terus dia mampu bertahan hidup berapa tahun, ya. Terus apa saja kelebihan-kelebihannya. Luar biasa. Ini kalau semuanya kemudian dijadikan sebagai pelajaran untuk mengetahui betapa sempurnanya yang menciptakan hewan-hewan itu, semakin kuat keimanannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semata-mata penelitian, ya, bukan untuk mencari kesempurnaan pencipta hewan-hewan itu, ya enggak ada pengaruhnya. Baik. Apalagi kalau hewan-hewan yang langka, wah, ada kanguru, ada beruang, ya, nah, ada gagak, dan lain-lain, ya. Itu kalau kita membaca alam hewan itu seru, ya. Baik, barakafikum. Inna lakum fil an'ami la ibratan. Ini perlu adanya ibrah, ya. Jadi kalau ke kebun binatang, ya, bukan cuma lihat, ternyata ganteng juga sapi itu, ya. Bukan, tapi jadikanlah semuanya ibrah, pelajaran tentang kesempurnaan Zat yang menciptakan hewan-hewan itu. Yang paling penting di situ, ya. Nah, bagi unta. Unta itu ada yang punya punuk, ya, dua. Ada yang punuknya satu. Dan lain-lain. Ya, tak kasih informasi sedikit. Masalah semua. Karena saya sempat baca, ya, Atlasul Hayawanat. Nah, ya. Kalau nahwuan terus. Tegang, ya. Nah, kali-kali baca atas hewan. Atas hewan, ngapain? Tadi itu. Inna lakum fil an'ami la ibratan. Dapat ibrahnya, ya. Nah, kalau di sini kan sarang hewan, ya. Nah, kebun binatang juga harus pergi ke tempat yang agak jauh. Gitu. Ada lomba-lomba. Pernah lihat lomba-lomba enggak? Lomba-lomba ini, nah, itu bisa lompat sampai pada ketinggian 4 meter dari permukaan air. Ya. Nah, paksa Allah. Nah, lubah-lubah ini bisa bertahan di permukaan tanah, ya, dalam waktu beberapa menit untuk bernafas. Nafasnya itu pakai lubang yang ada di moncongnya itu, dan ada lubang gitu, selalu tertutup ketika di air. Nah, ketika dia di permukaan tanah, lubang yang tertutup tadi itu dibuka untuk bernafas sepuas-puasnya. Dan lubang-lubang ini bisa dilatih, ya, tergantung yang melatih. Nah, itu. Bahkan di sebagian tempat lubang-lubang ini biasa membantu manusia yang tenggelam, ya, kemudian dibawa ke pantai, ya. Nah, entah sudah mati atau itu nggak tahu, ya, jelas benar. Sangat bersahabat dengan apa ini? Manusia. Itu lubah-lubah. Atau bahasa Arabnya, duflin. Duflin. Ya. Kalau sejauh-jauh binatang ternak yang ada dekat kita ialah al-kharuf. Apa itu al-kharuf? Al-kharuf, domba. Kalau dombanya betina, namanya? Hah? Bukan khurufah, begitu. Bukan. Namanya na'jatun. Na'jah, ya. Na'jah, itu domba betina. Kalau dombanya jantan, namanya apa? Al-Qabsh, kibas. Susu kambing domba yang paling enak itu dari Najah, bukan dari Al-Qabsh, kibas. Dari Najah, ya. Nah, bisa diminum segar, ah, bisa diangeti dikit, ya, bisa dipakai untuk keju. Nah, ini selanjutnya ada, ya, kok bisa diminum segar? Lokasi susunya terletak di mana? Ya, minuman susu tadi itu. Baik, al-fa'idah itu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala nusqikum mimma fi butunihi min baini fartin wa damin labanan khalisan sa'ighal syaribin. Fihi dalilun ala qudratillahi wa wa si'ati ihsanihi. Haitsu asqaakum min butuniha al-mustamilah alal farti wa dam. Fa akhraja min baini dhalika labanan khalisan minal qidri sa'igal lisyaribin liladzatihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang memberi kalian minum dari sebagian isi perut binatang itu yang berada di antara kotoran dan darah berupa susu murni yang segar bagi yang meminumnya. Ayat ini menunjukkan dalil atas kesempurnaan kekuasaan Allah dan keluasan kebaikan Allah. Yang mana Allah telah memberi kalian minum yang berasal dari perut binatang ternak yang termuat dari perut itu kotoran dan darah. Kemudian di sela-sela itu Allah keluarkan susu murni tanpa kotoran sedikit pun yang segar untuk yang meminumnya karena kelezatannya. Nah, insyaallah. Jadi ternyata susu kambing atau susu sapi ya itu berada di antara tempat kotoran hewan dan darah. Tahu kotoran hewan enggak? Ya. Tahu darahnya enggak? Itu kotor semua, ya kan? Tapi keluar di antara itu susu murni segar yang menyehatkan, yang lezat. Susu kambing, susu sapi, dan susu unta. Nah, ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanannya rumput, minumannya putih, tawar, ada yang kadang-kadang minum air asin ya. Atau separuh tawar, separuh asin. Tapi ternyata bisa menghasilkan susu murni segar. Segar. Enggak asin. Ya. Murni. Murni dalam arti bersih. Tidak tercampur darahnya hewan itu. Tidak tercampur kotoran hewan itu. Padahal posisinya berada di antara apa ini? Kotoran dan darah. Maka sekali lagi, kalau yang mau menjadikan itu sebagai ibrah, yang mencari tanda-tanda kekuasaan Allah dari binatang ternak tersebut, maka dia akan semakin mantap untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ayat dijadikan sebagai alat politik oleh sebagian orang. Ya. Untuk mempromosikan paham nasakom, nasionalis, agama komunis. Nasionalis itu berarti cinta tanah air yang sifatnya umum, netral dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Agama yang dimaksud ialah agama Islam. Komunis ialah paham komunis anti Tuhan dan sederet keyakinan-keyakinan komunis yang lain. Nah, mimbainil farsi yang berada di antara kotoran, yakni nasionalis, wadam dan darah, yakni komunis, labanan kholison agama. Bisa menyatu pada perut binatang. Nah, akhirnya dipakai untuk menyebarkan paham nasakom, nasionalis agama komunis. Itu namanya menjadikan ayat-ayat untuk ditafsirkan sesuai dengan selera hawa nafsunya. Ya. Nah, ini pada zaman itu sangat viral istilah nasakom, ya, dengan menggunakan ayat ini sebagai apa ini? Dalil untuk mengkelabui kaum muslimin agar mau menerima keyakinan dan paham komunis yang saat itu disebarkan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah. Baik. Komunis bisa bertampingan dengan nasionalis, bisa bertampingan dengan kaum agamis. Ya. Nah, bersatu dalam nasakom. Sebagaimana hewan ternak bisa perutnya itu diisi kotoran, bisa darah, bisa juga susu yang sebetulnya ini menunjukkan bahwasanya memang paham nasionalis yang mereka dengungkan itu diumpamakan seperti apa? Kotoran. Memang kotor. Berarti mengakui juga kalau paham komunis itu apa ini? Darah. Darah itu kotor. Dan mengakui bahwasanya agama Islam yang benar-benar dijalankan sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah sebagai apa ini? Labanan kholison. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya memilih labanan kholison. Tadi mereka itu gak tahu kalau itu senjata makan tuan, ya. Nah, asal ngomong ayat ditafsirkan sesuai dengan selera hawa nafsunya. Nah, akhirnya sampaikan seperti itu. Oh, berarti kaum nasionalis itu kayak kotoran hewan. Kaum komunis itu berarti apa ini? Kayak darah. Ya. Orang-orang yang mengikuti ajaran agama Islam dengan benar, mereka itu ialah bagaikan susu murni yang enak untuk diminum, ya. Oleh sebab itulah, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kotoran dan darah itu. Tapi ini bukan tafsir tentang itu, ya. Ini kaitannya sama apa ini? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Bahwasannya Allah mampu mengeluarkan dari perut hewan susu segar murni, padahal lokasinya itu berada di tengah antara tempat kotoran hewan itu dan darah. Tapi susunya segar, tidak tercampur darah, tidak tercampur kotoran. Masya Allah. Nah, taib. Al-Faidah itu Al-Khamisah. Baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Barakallahu. Baik, kita lanjutkan. Al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qawlu ta'ala. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakharan. Fil murati bis sakari thalathatu aqwal. Fil murati bis sakari thalathatu aqwalin. Al-awwal annahu al-khamru. Qalahu jumhur al-mufassirin mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dari buah-buahan ada buah kurma, ada buah anggur, ya. Yang biasa kalian membuat sakar darinya. Mengenai makna sakaron dalam ayat ini ada tiga pendapat. Yang pertama ialah khomer. Ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Wa qala haula'il mufassirun wa hadhil ayatu nazalat id kanatil khamratu mubahatan. Wa hadhil ayatu nazalat id kanatil khamratu mubahatan. Thumma nusikha dhalika biqawlihi fil ma'idah fajtanibuhu para ulama ahli tafsir tadi menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika khamr saat itu masih mubah, masih halal. Kemudian dihapus dengan firman Allah yang ada dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 ya. Fajtanibuhu, maka jauhilah khamr itu. Nah, jadi kalau kita artikan itu khamr, maka ayat ini turun sebelum turun ayat tentang haramnya khamr. Berarti ayat ini mansukhah. Dihapus dengan adanya ayat larangan minum khamr dalam surah Al-Maidah ayat 90 ya. Fastanibu. Jauhilah khamr itu. Nah. Jadi khamr itu memang sebelumnya apa ini? Halal ya. Sampai zaman para sahabat di awal-awal mereka Nah, itu juga masih mengkonsumsi apa ini? Khamar. Di awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang halal, mubah saat itu. Dan rata-rata khamar itu memang bahan dasarnya adalah anggur dan kurma. Kurma bisa dipakai sebagai khamar. Di perasan kurma, kemudian di apa namanya, disimpan dalam waktu yang lama sampai kecut dan berbusa ya. Nah, jangan coba diminum ya. Itu bisa rasanya tadi berubah menjadi apa? Khamar. Oke. Berarti gak boleh kita minum jus kurma. Boleh, tapi langsung diminum. Kurma di jus. Simpen 3 hari. Tanpa pengawet. Atau lebih dari itu. Maka akan terasa apa ini? Kecut dan memabukkan. Maka ketika sudah terjadi itu. Sedikit maupun banyaknya apa? Namanya khamar. Ya. Sempat mubah. Sempat boleh. Tapi kemudian diharamkan dengan turunnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 tadi. Fajtanibu. Apalagi dari anggur. Nah, tambah cepat lagi bikinnya. Ya. Nah. Nanti anggur boleh dimakan. Boleh. Jus anggur boleh. Tapi kalau sudah dibikin khamar sedikit maupun banyaknya, haram. Kayak kalau ditanya, minum apa? Minum anggur. Nah, ini mencurigakan ini ya. Nah. Tapi kalau makan apa? Makan anggur. Langsung Pak Di. Makan buahnya langsung ya. Kalau minum apa? Minum anggur. Wah, ini mencurigakan ya. Ini kemungkinan minum apa ini? Perasan anggur yang sudah dibikin menjadi khamar. Maka ini sedikit maupun banyaknya haram. Tapi sempat boleh ya. Nah, tapi kemudian dihapus ayat ini dengan firman Allah Ta'ala, fajtanibuhu. Tani pendapat yang kedua, an-nasakara al-khallu bilugatil habsyati. Rawahu al-awfi an ibni Abbasin. Rawahu al-awfi an ibni Abbasin. وقال الضحاك والخل بلغة اليمن وقال الضحاك والخل بلغة اليمن Yang kedua makna sakaron dalam ayat itu ialah al-khal, cuka. Ini kalau dilihat dari bahasa Habasyah. Dalam bahasa Habasyah, sakar itu artinya cuka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas. Ad-Dhahhak berkata, Al-Khal itu adalah bahasa Yaman. Sakar itu adalah Al-Khal menurut bahasa Yaman. Nah, berarti bisa bikin cuka dari kurma. Nah, bisa bikin cuka dari anggur. Mahal kalau cuka dari kurma dan anggur, ya. Ini cuka yang istimewa. Ini halal. Halal dan tayyibah. Nah, kalau pendapat yang kedua ini yang kita pakai, maka ayat ini muhkamah, tidak mansukhah, ya. Baik. Ats-tsalits annas-sakar at-tu'mu ain. At-tu'mu. Qalahu Abu Ubaidah. Sakar adalah tu'mun, makanan. Ini pendapat Abu Ubaidah. Ya, dibikin makanan kurma, makanan yang ada anggurnya, ya. Ini berarti halal atau thayyibah. Kalau kita pakai pendapat yang ketiga, berarti ayat ini juga apa? Muhkamah. Tidak mansukhah. Fa'ala hadainil qawlain al-ayah muhkamah. Fa'ala hadainil qawlaini al-ayatu muhkamatun. Doyim. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Nah, faedah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala, inna fi dhalika la ayatan liqaumi yaqilun. Fihi dalilun ala annal aqila walladhi i'tabara bi ayatillah wa ya'budu Allah wahdah la syarika lah. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Ini menunjukkan dalil bahwasanya orang itu dianggap berakal cerdas jika dia mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Apakah tidak berbahaya kalau minum susu kambing atau susu sapi langsung tanpa dimasak? Nah, tidak berbahaya. Yang penting dosisnya tepat. Tidak berlebihan. Ya. Nah. Yang penting steril tempatnya, ya. Tangannya juga steril. Masalah kok kalau kita minum perut kita mules, berarti kita enggak tawar. Bukan berarti dijadikan sebagai dalil larangan minum susu kambing, susu sapi, susu unta langsung tanpa dimasak, ya. Nah, tergantung keadaan perut orang itu. Berarti bermasalah perutnya. Kalau dia itu perutnya normal, berarti dia siap menerima yang alami-alami, ya. Dulu minum air putih juga begitu, nggak pakai dimasak, nggak pakai direbus. Tergantung airnya harmoni, ya, tidak tercemar. Kalau sekarang minum langsung dari air sumur, kok mules? Ya, karena memang perut kita nggak kuat, ya. Termasuk kalau habis minum air isi ulang kok mules, tidak kuat perutnya, ya. Nah, tapi boleh, nggak masalah, nggak dilarang kalian minum air sumur, hemat kompor gas, ya. Nah, nggak masalah kalau memang kuat perutnya, ya, halal. Nah, ada yang nggak bisa minum dari air sumur, nggak bisa minum dari air isi ulang, hanya yang bisa minum air yang apa ini? Sekelas aqua, Rio, atau yang pH-nya tinggi, ya. Naam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.